Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف وشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى زاد مسلم ولا نوع ولا غول Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, empat perkara yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyarata wala hamata wala safar, yang mana empat perkara ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akhraja, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Namun di sana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya ada tambahan di sana di dalam hadisnya yang tidak disebutkan di dalam Sahih Bukhari, yakni dua perkara di sana, wala naw'a wala ghaula, sehingga semua perkara yang dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ada enam, dengan tambahan riwayat yang ada pada Imam Muslim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wala naw'a. Naw maksudnya di sini adalah najmun. Wala najma, tidak ada di sana satu bintang pun. Yakni maksudnya adalah yang memberikan pengaruh dan dampak, sebagaimana yang diyakini oleh mereka orang-orang jahiliyah. Dahulu mereka orang-orang jahiliyah meyakini dengan terbitnya bintang tertentu maka akan turun hujan, atau dengan terbitnya bintang tertentu maka akan bertiup angin ini atau angin itu. Mereka menjadikan apa yang terjadi perubahan yang ada di langit menjadi sebab, memiliki pengaruh dan dampak dengan apa yang terjadi di bumi. Bahkan di antara mereka ada yang meyakini bahwasanya terjadinya gerhana bulan ataupun matahari memberikan pengaruh dan dampak apa yang terjadi di bumi, matinya seseorang yang mulia atau meninggalnya atau lahirnya orang yang mulia, memiliki kedudukan. Keyakinan-keyakinan yang ada pada mereka dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya terjadinya gerhana ataupun gerhana matahari ataupun bulan itu bukan karena matinya seseorang ataupun lahirnya seseorang. Begitu pula turunnya hujan atau bertiupnya angin bukan disebabkan oleh terbitnya bintang ini ataupun bintang itu. Bintang itu tidak dapat menurunkan hujan ataupun di sana menjadikan angin itu berhembus. Dan juga tidak bisa menjadi sebab dengan sebab terbitnya bintang tertentu maka akan turun hujan, atau dengan sebab terbitnya bintang tertentu maka akan bertiup angin. Gak ada di sana pengaruhnya dan dampaknya antara apa yang terjadi di langit terbitnya bintang ataupun gerhana bulan ataupun matahari, tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi di muka bumi. Dinafikan dan ditiadakan oleh Rasulullah SAW, bukan meniadakan wujudnya, keberadaannya. Akan tapi yang dinafikan di situ adalah pengaruhnya dan dampaknya. Terbitnya bintang tertentu tidak memberikan pengaruh dan dampak apa yang terjadi di muka bumi, apakah itu turunnya hujan ataukah tertiupnya atau berhembusnya angin. Dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala nau'a. Tidak ada di sana bintang yang memberikan pengaruh. Dinafikan dan ditiadakan keyakinan yang ada pada mereka orang-orang jahiliyah. Gak ada kaitannya dan juga tidak bisa dijadikan sebab. Kalau seandainya mereka memaksakan bahwasanya itulah sebab atau lantaran, gak bisa menjadi sebab, gak bisa menjadi lantaran. Dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala nau'a. Tidak ada satu bintang pun yang memberikan athar, pengaruh dan dampak dengan apa yang terjadi di muka bumi. Wala gaula. Gaul mufrad dari ghailan. Sedangkan ghailan ini adalah sinfun minal jin, salah satu golongan dari jin, jenis jin. Sebagaimana ifrit minal jin, khobal minal jin, maka begitu pula al-ghaul minal jin. Bahkan disebutkan oleh mereka para ulama bahasanya al-ghailan itu adalah saharatuhum, penyihir dari kalangan jin. Yang mana ghailan disebutkan oleh mereka para ulama, para penyihir dari kalangan jin yang mereka itu tataghayyal, tatalawwan wa tatasyakkal, dari kalangan jin yang mereka bisa berubah bentuk biiznillah, muncul. Kalau di zaman jahiliyah, ghailan ini muncul di sahra, padang pasir yang luas, tempat-tempat yang lengang, jalan-jalan yang dilalui oleh mereka, orang-orang yang safar. Lebih-lebih lagi kalau seandainya tempat tersebut dianggap ngeri, maka muncul jin dari galangan atau jenisnya al-ghailan yang mereka berubah bentuk, terkadang berubah menjadi perempuan yang cantik, terkadang berubah menampakkan diri di hadapan manusia dalam bentuk wanita yang jelek, terkadang menampakkan diri di hadapan manusia dengan perempuan yang pendek, anak yang kecil dengan wujud yang aneh. Terkadang menampakkan diri di hadapan manusia seperti seekor binatang yang memiliki bentuk-bentuk yang aneh, yang mana mereka tujuannya syaitan tersebut, jin tersebut menampakkan diri di hadapan manusia dalam rangka untuk takhwifuhum, menimpakan dan memunculkan rasa takut pada mereka, dalam hati mereka. Nah, kalau di zaman jahiliyah, biasanya menampakkan diri di hadapan mereka orang-orang yang sedang safar, melakukan perjalanan di sebuah padang pasir yang sepi, lengang, menampakkan diri. Ghailan ini, kadang berbentuk api, yang berpindah dari sana ke sini, yang fungsinya adalah untuk tujuannya mereka menampakkan, untuk menakut-nakuti manusia, untuk menyesatkan mereka, seolah-olah ditampakkan kepada mereka sebuah tempat, padahal bukan. Karena memang ghailan ini adalah saharatuhum, penyihir dari kalangan jin, sehingga membuat takhyil, menggambarkan di mata manusia seolah-olah ini sulala itu. Terkadang muncul dalam bentuk orang yang sudah mati. Muncul dalam bentuknya dan wujudnya. Orangnya sebenarnya sudah mati. Tapi jin ini bisa. Berbentuk sebagaimana bentuknya. Tujuannya menakuti. Membuat sedih. Tujuannya untuk menyesatkan. Tujuannya adalah untuk membinasakan. Sehingga ini salah satu yang diyakini oleh mereka orang-orang jahiliyah. Rasa takut yang ada pada mereka ketika ghailan itu muncul, menampakkan diri kepada mereka. Mereka meyakini bahasanya ghailan tersebut memiliki kemampuan ini, kemampuan itu, bisa menyesatkan manusia dari jalannya, bahkan bisa membuat mereka binasa. Ghailan. Dan ini dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keyakinan yang seperti itu. Batil. Keyakinan yang mereka yakini dari kalangan orang-orang jahiliyah tentang ghailan tersebut, bahasanya mereka bisa menyesatkan, bisa membinasakan, bisa menimpakan madarat, dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ghaula. Tidak ada di sana ghaul. yang akan bisa menimpakan madarat kepada kalian sehingga kalian hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah salah satu dari perbuatan syaitan. Nah, yang harusnya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam safarnya. Nah, mengajarkan zikir. Nah, ketika naik di tempat yang tinggi bertakbir, ketika merendah di sana bertasbih. Nah, banyak zikir di sana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga di sana ada atsar walaupun marfu'nya dalam dhaif. Akan tapi al-makna adalah sahih. Idza taghayyalatil ghailan fabadiru bil adzan. Apabila sudah mulai muncul ghailan menampakkan diri dengan wujud yang kalian saksikan, bentuk yang kalian saksikan di perjalanan kalian. Fabadiru bil adzan, maka segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan mengusir mereka. Nah, tentu saja dengan keyakinan bahwasanya ghailan itu tidak akan bisa menimpakan madarat. Nah, yakin, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini salah satu amalus syaitan. Nah, yang hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana najwa, innaman najwa minasyaitan. Nah, bisikan itulah termasuk dari perbuatan syaitan yang di situ liyahzunalladzina amanu, agar membuat orang-orang yang beriman itu menjadi sedih. Nah, tujuannya ini. Nah, bisikan itu ditimbulkan dan dimunculkan oleh syaitan untuk membuat manusia itu sedih, takut. Nah, walaisa bidarrihim illa biidznillah. Padahal amalan syaitan tersebut tidak akan bisa memadaratkan mereka kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Nah, dengan keyakinan yang mantap, dengan keyakinan yang kuat. Nah, mereka tidak akan bisa memberikan madarat, la gaula. Nah, tidak ada gaul di sana yang bisa memberikan madarat, memberikan pengaruh, nah, membinasakan, enggak. Nah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaknya orang-orang yang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini obatnya, ini solusinya. Nah, ketika muncul ghailan, nah, menampakkan di hadapan manusia, maka segera dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.